Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita semua dikumpulkan bersama-sama di masjid ini. Pertama, untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita. Yang kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji masalah yang berkaitan dengan hari kiamat, lebih khusus masalah surga. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini, Bapak Ibu, di samping menjadi pemberat timbangan amal soleh kita nanti, menjadi amal ibadah yang memasukkan kita ke dalam surga, dan kita bertawasul kepada Allah dengan yang kita lakukan malam hari ini, semoga nanti kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu kita membahas tentang pasar-pasar surga. Jadi di surga itu Bapak Ibu ada pasarnya. Tetapi sebagaimana kaidah yang sudah kita pelajari bersama, bahwa apapun yang di surga dengan yang di dunia itu kesamaannya hanya pada nama. Adapun hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Bapak Ibu semua ketika nanti sudah masuk surga. Saya bacakan, di dalam surga ada pasar-pasar sebagai tempat berkumpul orang-orang beriman pada setiap hari Jumat. Kenapa Bapak Ibu kok hari Jumat tidak Senin, Sabtu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad misalnya? Karena memang hari Jumat itu hari yang utama, hari yang istimewa bagi Allah, kemudian Rasulullah dan kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaumul jumu'ati afdhalul ayyam. Hari Jumat adalah hari yang paling afdol, paling utama, paling mulia. Kenapa Bapak Ibu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fihi khuliqa Adam alaihi salam. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Wa fihi qubida. Pada hari Jumat Nabi Adam diwafatkan. Wa fihi nafkhah. Pada hari Jumat terjadi tiupan pertama. Jadi kiamat itu Bapak Ibu terjadi pada hari Jumat. Wa fihi saqah, dan pada hari Jumat pula terjadi saqah. Saqah itu adalah tiupan kedua. Fa akthiru alayya minas salati, maka perbanyaklah selawat atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena solawat kalian pada hari Jumat itu diperlihatkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad arimta, mana bisa solawat kami itu, maksudnya bagaimana caranya, kok bisa solawat kami diperlihatkan kepada panjenengan, kan panjenengan sudah meninggal, gitu loh. Nah, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Jadi para nabi itu Bapak Ibu hidup, nggih, sebetulnya. Kalau orang-orang yang mati syahid saja mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan para nabi lebih afdol dari siapapun kaum mukminin meskipun para syuhada, tentu kehidupan para nabi itu lebih baik lagi. Makanya ketika Isra Mi'raj, ketika berjalan ya pada waktu malam bersama malaikat Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai apa? Buraq ya. Itu kan melihat Nabi Musa alaihissalatu wassalam sedang sholat di dalam kuburannya. Kemudian ketika naik ke langit, itu di langit ke-6 Bapak Ibu berjumpa lagi dengan Nabi Musa. Nah ini kan memang perkara yang bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah ya. Jadi enggak perlu kita itu mikir-mikir dalam gimana-gimana. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah Ta'ala itu kalau sudah menghendaki tinggal mengucapkan kun jadilah, maka langsung jadi. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kehidupan para nabi itu berbeda dengan kehidupan manusia yang biasanya. Kalau untuk orang yang mati syahid, Allah Ta'ala mengatakan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wala tahsabanna, sekali-kali kamu jangan mengira alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah adalah mati. Jangan mengira mereka mati, kata Allah. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapatkan rezeki. Hidup berarti lah mendengar kalau kita panggil, ya beda. Jangan dikira ketika mereka hidup-hidupnya di mana dulu, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam andaikan hidup beliau sudah wafat itu hidup, tetap enggak boleh kita manggil Nabi Muhammad minta atau apa, begitu kan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat apa itu Pak Irwan? Dalam surat Al-Qur'an nggih. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walau sami'u, andaikan mereka mendengar mastajabu lakum, mereka enggak bakalan mengabulkan kalian ya, para nabi maupun yang lain ya. Nah ini Bapak Ibu, disebutkan Allah Ta'ala dalam surat, kok hilang ini, tadi sudah ketemu padahal. Ya, jadi surat Fatir Bapak Ibu ayat 14. Ya. Allah berfirman, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum." Kaidah. In tad'uhum, karena begini, ada orang berpendapat bahwa orang mati itu hidup. Sehingga hidupnya itu disamakan dengan hidupnya manusia, padahal beda gitu kan? Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau manusia meninggal in qata'a amaluh, maka terputus amalnya. Adapun yang disebutkan di dalam hadis bahwa mereka mendengar dan lain sebagainya, itu adalah kondisi-kondisi khusus yang tetap mendengarnya tidak seperti mendengarnya orang yang masih hidup. Karena kalau mereka dikatakan masih hidup, kenapa mereka kok minta balik untuk beramal soleh, Bapak Ibu, ya kan? Nah, kata Allah, ini untuk membantah orang-orang yang mengagungkan orang mati. Ya. Iltadu'uhum, kalau kalian meminta mereka, berdoa kepada mereka, la yasma'u du'a'akum, mereka enggak mendengar doa kalian. Ini semua para nabi, orang-orang soleh, semuanya enggak mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum, walau sami'u, kalau mereka ngotot, anda bisa mendengar, misalkan begitu. Kata Allah, walau sami'u, sekiranya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkan kalian. Ya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari, mengkufuri kesyirikan kalian. Jadi Allah menegaskan, kalian kalau minta ke orang mati, manggil orang mati, ya madad, itu syirik gitu loh. Ya. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak memberitahumu dengan hal semacam ini seperti Allah yang Maha mengetahui. Nabi Isa alaihi salatu wasalam, Bapak Ibu, meskipun kehidupan para nabi kan lebih mulia ya. Cuma Nabi Isa sekarang ini masih hidup, beliau belum pernah mati. Nanti insya Allah turun pada akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Beliau menetap selama 7 tahun, kemudian beliau meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia ini, Nabi Isa sendiri mengatakan, selama beliau masih hidup, beliau tahu kondisi kaumnya. Tapi kalau setelah meninggal dunia, beliau tidak tahu apa-apa. Itu perkataan Nabi siapa tadi? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Pada ayat apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Gimana bunyi ayatnya itu, Pak Irwan? Kok lupa saya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi disebutkan dalam surat Al-Maidah 116. Ini bukti bahwa Nabi Isa ketika meninggal tidak tahu apa-apa. Ketika meninggal tidak ngerti apa-apa. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, Al-Maidah 116. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ingatlah ketika Allah bertanya kepada Isa putra Maryam, ya, a'anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah kamu yang berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Kamu ngomong gitu tawai Isa, gitu loh Bapak Ibu. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanak, Isa menjawab, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqq, sungguh ya Allah, sangat tidak patut bagi aku untuk mengucapkan perkata yang enggak benar. Ya. Jadi kata Nabi Isa, subhanak maha suci Allah, ma yakunu li, tidak patut bagi saya, an aqula, mengatakan, ma laisa li bihaqqa, yang sama sekali tidak benar bagiku. In kuntu qultuhu faqad alimtah, kalau aku memang benar-benar mengatakan apa Bapak Ibu? Jadikan aku dan ibuku dua Tuhan dari selain Allah. Kalau aku memang benar-benar mengatakan itu, sungguh engkau telah tahu wahai Allah. Kenapa? Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Karena engkau tahu apa yang ada pada diriku, tapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui yang ghaib. Nah, baru di sini penjelasannya. Ma qultu lahum illa ma amartani bih, aku ya Allah, saya tidak mengucapkan apapun kecuali yang engkau perintahkan kepadaku untuk saya sampaikan. Ya, apa itu? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum, yaitu beribadalah kepada Allah saja, Rabbku dan Rabb kalian semua. Nah ini kata Nabi Isa, wa kuntu alaihim syahidam madumtu fihim, dan saya ya Allah menjadi saksi atas mereka selama saya bersama mereka. Jadi Nabi Isa itu hanya tahu ketika beliau masih hidup. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, ketika engkau mewafatkanku ya Allah, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Berarti buktinya apa Bapak Ibu? Nabi Isa ketika mati tahu enggak masalah orang? Dipanggil ngerti enggak? Enggak tahu. Nabi Isa aja enggak ngerti, ngono kok di jauh-jauh yang di bawah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jelas tambah enggak faham lagi gitu kan, enggak ngerti lagi. Bah diceluk mbek mikrofon enggak akan dengar gitu kan. Ya itu kata Nabi Isa, wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau ya Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Nah ini Bapak Ibu berkaitan dengan yang namanya solawat tadi nggih. Memang untuk solawat ini para nabi itu jasadnya dimakan bumi apa enggak? Tidak dimakan oleh bumi karena Allah mengharamkan itu. Kemudian Bapak Ibu, ada hadis yang menjelaskan bahwa hari Jumat itu lebih utama daripada hari Idul Adha, Idul Fitri. Makanya dalam hadis itu kan ada satu waktu di hari Jumat itu, siapapun seorang muslim berdoa kepada Allah Ta'ala selama enggak minta sesuatu yang haram, pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Dan itu waktu yang dirojihkan para ulama adalah setelah asar sampai menjelang maghrib. Ada yang mengatakan bahwa waktu itu lebih utama daripada malam Lailatul Qadar. Ini hadisnya. Nabi SAW mengatakan, inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyami wa a'zamuha indallah. Hari Jumat adalah tuannya hari-hari dan hari yang paling agung di sisi Allah Ta'ala. Wa huwa a'zamu indallah, hari Jumat lebih agung di sisi Allah, min yaumil adha wa yaumil fitr, daripada hari adha dan hari idul fitri. Fihi khamsu khilal, pada hari Jumat itu ada 5 keistimewaan. Ya, yang pertama, khalaqallahu fihi Adam, pada hari Jumat Allah menciptakan siapa Bapak Ibu? Nabi Adam. Wa ahbatallahu fihi Adamu, fihi Adamu ilal ard. Wa ahbatallahu fihi Adama ilal ard, dan pada hari Jumat Allah menurunkan Adam ke bumi. Wa fihi tawaffallahu Adam, pada hari Jumat Allah mewafatkan Adam. Wa fihi sa'atun, dan pada hari Jumat ada satu waktu, la yas'alullahu fihal abdu syai'an, la yas'alullaha fihal abdu syai'an, yang seorang hamba tidak minta kepada Allah sesuatu pun, illa a'tahu, kecuali Allah memberikan padanya. Nah itu pada hari Jumat. Tepatnya kapan Bapak Ibu? Habis asar sampai menjelang maghrib. Makanya Bapak Ibu sempatkan tiap hari Jumat itu 4:30 langsung dolok ya, wudhu di situ, wudhu diam, minta kepada Allah, berdoa pokoknya, itu manfaatkan. Kemudian malam yas'al haraman, selama dia tidak minta yang haram. Wa fihi taqumus sa'ah, pada hari Jumat kiamat bangkit. Ma min malakin muqarrabin, tiada seorang malaikat yang terdekat kepada Allah Ta'ala. Wala sama'in, tidak pula langit. Wala ardin maupun bumi. Wala riyahin, angin. Wala jibalin, gunung-gunung. Wala bahrin maupun laut, ya. Illa wahunna yushfiqna min yaumil jumu'ah, kecuali mereka semuanya rindu kepada hari Jum'at. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah keutamaan hari Jum'at. Makanya itulah rahasianya kenapa pasar-pasar itu di surga ada pada hari Jum'at. Jadi penduduk surga itu berkumpul Bapak Ibu di pasar surga di hari Jum'at ini, mereka saling mengingat dunia. Ya Allah, biar aku ngelakuin ini, aku akhirnya diampuni bi Allah. Ya alhamdulillah ya Allah, dan ada di wong kafir yang paling mati, non rokok terus mungkin gitu ya. Diingat-ingat begitu Bapak Ibu. Jadi termasuk ibadah yang pahalanya juga besar adalah mengingat-ingat nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Panjenengan ingat enggak kisah tiga orang Bani Israel, yang satu buta, yang satu berpenyakit kusta, yang satu buta, dan mereka semua masing-masing miskin, enggak punya apa-apa, dan mereka dijauhi manusia karena penyakitnya. Tahu masalah ini nggih? Tahu masalah ini? Tahu cerita ini nggih? Nggih. Nah, itu kan kemudian Allah nguji mereka kan? Terus mereka dibuat ganteng. Kemudian kamu pengen apa? Yang satu pengen unta, yang satu pengen sapi, yang satu pengen kambing. Intinya setelah mereka kaya, Bapak Ibu, yang buta sama yang berpenyakit lepra ini setelah jadi kaya sombong, lupa. Tidak mengakui nikmat Allah Ta'ala. Ketika datang malaikat untuk menguji mereka persis seperti kondisi mereka saat masih miskin dulu, jawaban si bodak sama si penyakit kusta ini, lo enggak, ini saya kaya seperti ini karena dari bapak-bapakku dulu, bapak-bapakku itu orang-orang kaya, ini warisan gitu katanya. Kata malaikat, ya kalau memang benar seperti apa yang kamu katakan, ya kalau memang kamu bohong, kamu akan kembali kepada kondisimu yang seperti dahulunya kembali. Kecuali yang buta. Nah, yang buta bilang apa? Ya Allah, dia bilang, aku dulu orang yang buta, kemudian Allah menjadikanku bisa melihat. Aku dulu miskin, tidak punya apa-apa, kemudian Allah memberiku kambing. Kambingnya banyak. Ya wis, sekarang ambillah apapun yang kamu inginkan. Kan malaikat kan? Silakan diambil, saya enggak akan melarang. Akhirnya apa? Malaikat terus terang bahwa aku hanya utusan Allah Subhanahu wa taala menguji kamu. Rupanya kamu lulus, tapi teman-temanmu yang dua itu tidak lulus. Jadi Bapak Ibu, ini karena itu adalah ibadah yang pahalanya besar, itu penduduk surga mengingat-ingat, ya. Jadi mereka berkumpul di surga, di pasar surga pada hari Jumat untuk mengingat dunia. Jadi bukan mengingat kegemerlapannya, bukan, tapi mengingat dulu, ya Allah, kok Allah itu loh mengasihi saya sehingga kok berjumpa dengan Pak Irwan misalnya, berjumpa dengan Pak Haryadi misalnya, sehingga aku, ya Allah, kok wis kandut melu ngaji pisan, dan yen aku melu koncoku sing kafir paling ya melu kafir. Nah, itu kayak gitu. Mereka memuji Allah atas nikmat yang diberikan kepada mereka dengan masuk surga. Juga memuji Allah karena kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan di dalamnya dan pahala-pahala besar yang diberikan kepada mereka. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati lasuqan." Sesungguhnya dalam surga itu ada pasar. Yatuna kulla jum'ah, mereka mendatanginya setiap Jumat. Fatahabu rihus syamal, kemudian berhembus angin utara. Jadi ketika mereka di surga Bapak Ibu, ini yang laki-laki saja, yang perempuan tidak ikut. Nggih. Loh, kok bisa? Nah, nanti ada penjelasannya. Jadi dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang datang itu cuma yang perempuan, yang laki-laki. Fatahubu rihus syamal, maka berembuslah angin utara. Fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihimul miska, angin itu menebarkan aroma kesturi Bapak Ibu pada wajah dan pakaian-pakaian mereka. Fayazdaduna husnan wa jamalan, sehingga mereka semakin gagah dan tampan, Masya Allah. Fayarji'una ila ahlihim, kemudian mereka kembali kepada istri-istrinya. Ya, waqtiz dadu husnan wa jamalan, dalam keadaan semakin gagah dan tampan. Fayaqulu lahum ahluhum, maka ketika mereka balik pulang, istri-istri mereka berkata, wallahi demi Allah, laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan, demi Allah kalian semakin gagah dan tampan setelah meninggalkan kami. Fayaqulun, mereka pun menjawab, wa antunna wallah, dan kalian demi Allah, laqad izdadtunna ba'dana husnan wa jamalan, dan kalian juga demi Allah juga semakin menawan dan cantik setelah kami tinggalkan. Ini hadis riwayat Muslim Bapak Ibu. Yang menjelaskan tentang pasar surga. Nah, ada riwayat dari Sa'id Ibnul Musayyib, ia berjumpa Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka Abu Hurairah berkata, aku memohon kepada Allah agar mengumpulkanku dan kamu di pasar surga. Maka Sa'id Ibnul Musayyib, padahal dia seorang tabi'in Bapak Ibu, bertanya, apakah dalam surga ada pasarnya? Dia tidak ngerti kalau di surga ada apa? Pasar. Nah, meskipun orang itu sangat alim ya, tetapi ya wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang punya ilmu masih ada yang lebih berilmu lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sa'id Ibnul Musayyib bertanya, apakah dalam surga ada pasarnya, Abu Hurairah berkata, benar. Kemudian Abu Hurairah menyebutkan hadis tadi yang sudah kita dengar bersama Bapak Ibu. Kemudian ada riwayat hadis lain, ada tambahan ya. Ya, ini riwayat Abu Hurairah, fana'ti suqan, maka kami mendatangi pasar. Qad haffat bihil malaikah, pasar itu dikelilingi para malaikat. Malam fihi, di pasar itu, malam tanzuril uyunu ila mithlih. Jadi di pasar itu terdapat berbagai kenikmatan yang mata itu belum pernah memandangnya. Walam tasma'il adzan, telinga juga belum pernah mendengarnya. Walam yaktur alal qulub, dan belum pernah terfikirkan dalam kalbu. Fayuhmalu lana mastahaina, maka dibawakan kepada kami apapun yang kami inginkan. Laisa yuba'u fiha wala yushtara. Nah, ini beda dengan pasar dunia. Tidak ada di dalamnya sesuatu yang dijual maupun dibeli. Wa fi dzalika suqi, dan di pasar itu, yalqa ahlul jannati ba'dhum ba'dhan, sebagian penduduk surga berjumpa dengan sebagian yang lain. Penduduk surga itu kan bertingkat-tingkat Bapak Ibu nggih, ada yang tingkat bawah, ada yang tingkat atas. Itu mereka saling berkunjungnya itu pada hari Jumat di pasar ini. Fa yuqbilur rajulu dzul manzilatil murtafi'ah, maka datanglah seseorang yang dia itu kedudukannya tinggi di surga Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa seseorang itu kok bisa tinggi kedudukannya di surga? Ada yang bisa jawab? Karena apa? Karena ayam. Karena apa? amal. Jadi semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang, semakin banyak amalnya, semakin tinggi tingkatannya di dalam surga. Kan dulu sudah kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus buat apa amal yang kita lakukan ini? Amal yang kita lakukan ini untuk membedakan ini di surga di tempat yang mana, gitu aja gitu. Nggih. Begitu. Fayuqbilur rajulu dzul manzilatil murtafi'ah, maka datang seorang laki-laki yang memiliki kedudukan tinggi di surga. Fayalqa man huwa duna, dia berjumpa dengan orang yang tingkatannya di bawahnya. Wa ma fihim daniyun, tapi di surga itu tidak ada seorang pun yang rendah. Fayaru'uhu ma yara 'alaihi minal libas, ya. Orang yang tingkatannya rendah dari penduduk surga itu kagum Bapak Ibu ketika melihat pakaian yang dipakai orang yang kedudukannya tinggi. Fama yang qadi akhiru hadithihi, tapi tidaklah habis ya akhir percakapan mereka. Kan mereka berdialog, ngerumpilah gampangannya ya. Hatta yatakhayyal ilaihi, ya, jadi belum selesai mereka berbicara sampai terbayang ya pada penduduk surga yang tingkatannya lebih rendah, ma huwa ahsanu minhu, bahwa pakaian yang dia pakai jauh lebih indah daripada yang dipakai orang yang tingkatnya tinggi tadi. Kenapa? Wa dzalika annahu la yambaghi li ahadin an yahzana fiha. Demikian itu karena tidak patut bagi siapapun di surga untuk bersedih. Jadi ketika melihat orang yang tingkatannya lebih tinggi, yang pakaiannya lebih bagus, yang kenikmatannya lebih banyak, Allah menjadikan di hatinya itu merasakan bahwa sing tak miliki loh jauh lebih baik dari punya dia, gitu. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau kita itu ingin jadi penduduk surga yang di dunia seperti itu, ya, ketika melihat orang yang lebih tinggi kenikmatannya, sing tak kei gitu loh, sing tak kei, sing tak miliki jauh lebih baik, karena penduduk surga itu enggak ada iri-irian gitu kan. Semuanya hatu sampean. Semuanya satu hati. Begitu. Kemudian ada hadis lain Bapak Ibu dari Abu Hurairah ya tentang pasar surga ini, tapi panjang nih. Dibacakan ta? Enggak usah nggih. Kita bacakan artinya saja. Sesungguhnya penduduk surga jika masuk ke dalam surga, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua sebagai penduduk surga, amin. Sesungguhnya penduduk surga jika masuk dalam surga, mereka menempati tempat-tempat sesuai dengan besar kecilnya amal perbuatan mereka. Makanya Bapak Ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun engkau berjumpa saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ya, kalau mendapati di jalan antara perjalanan sampean dari rumah ke masjid ada sampah, ada batu, tinggirno, itu kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ra'aitu rajulan fil jannah, inni ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah." Aku melihat seseorang itu bergelimang nikmat di surga. Gara-gara apa Bapak Ibu? Fi syajaratin, gara-gara pohon. Kana yu'dhin nasa fi dhahri tariqi fayuziluha, gara-gara pohon yang mengganggu orang di jalan terus dia hilangkan. Itu gara-gara itu dia masuk surga. Jadi kita ini tidak ngerti kita masuk surga lewat amal mana yang kita miliki. Makanya setiap ada amal yang mampu kita lakukan, kerjakan. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Dan jangan pernah diremehkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, meskipun sebesar dzarrah biji sawi. Aisyah ketika dia hanya memiliki satu butir anggur Bapak Ibu, Orang bilang itu loh cuma satu butir. Nah, karena punyanya itu, kata Aisyah apa? Itu loh maksudnya berapa zarah ini anggur itu gitu kan? Kan berdarah-darah banyak sekali kan? Karena zarah cuma biji sawi. Okay. Kemudian mereka diberi izin sepanjang hari Jumat seperti hari-hari mereka di dunia. Gak tahu ini maksudnya apa ini. Karena satu hari dunia kan 1000 tahun Bapak Ibu. Okay. Mereka mengunjungi Allah dan Allah menampakkan arsy-Nya kepada mereka. Arsy itu tampak oleh mereka dalam salah satu taman dari taman-taman surga. Kemudian diletakkan untuk mereka mimbar-mimbar dari cahaya, mimbar-mimbar dari mutiara, mimbar-mimbar dari batu delima, mimbar-mimbar dari permata hijau, mimbar-mimbar dari emas, dan mimbar-mimbar dari perak. Kemudian orang yang paling rendah tingkatannya, meski tidak ada seorang penduduk surga yang rendah, ya, duduk di atas bukit pasir dari kasturi dan kafur. Mereka tidak memandang bahwa orang-orang yang duduk di atas kursi lebih utama tempat duduknya dari mereka. Abu Hurairah berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kami? Beliau menjawab, benar. Apakah kalian tidak terhalangi untuk melihat matahari dan bulan pada malam purnama? Kami menjawab, tidak. Bila bersabda, demikian halnya kalian tidak akan terhalangi untuk melihat Rabb kalian yang maha tinggi dan maha mulia. Dan tidak seorang pun tinggal dalam majelis itu kecuali Allah sudah berkata-kata dengannya. Maksudnya berbicara Bapak Ibu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan meyakini bahwa kenikmatan tertinggi penduduk surga itu memandang wajah siapa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang penduduk surga yang paling tinggi tingkatannya yang memandang wajah Allah tiap hari berapa kali? 2 kali. Hingga Allah berkata kepada salah seorang laki-laki di antara kalian, wahai fulan, tidakkah kamu teringat di hari saat kamu melakukan ini dan itu? Allah mengingatkannya dengan perbuatan dosanya di dunia. Maka lelaki itu menjawab, wahai Rabbku, bukankah engkau sudah mengampuniku? Kok sudah disebut-sebut mawon rek gitu kan? Maka Allah menjawab, benar. Dan sesungguhnya kamu mencapai tingkatan ini dalam surga karena luasnya ampunanku. Masih ingat Bapak Ibu hadis kartu, masih ingat nih? Jadi orang yang dihisab memiliki 99 sijil catatan amal buruk. Masing-masing sijil itu sejauh mata memandang. Nah, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika ditimbang, dia punya satu kartu bertuliskan apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ditimbang itu, ya Allah, kok tiba-tiba apa? Rupanya 99 sijil itu terbang Bapak Ibu saking beratnya kartu yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu karena luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba mereka diselimuti oleh awan dari atas mereka. Kemudian awan itu menurunkan hujan berupa parfum. Mereka belum pernah mendapati sesuatu pun yang serupa dengan keharumannya. Kemudian Allah berfirman, berdirilah menuju kemuliaan yang sudah aku sediakan buat kalian. Ambillah apapun yang kalian inginkan. Nabi bersabda, akhirnya mereka mendatangi pasar. Kemudian hadisnya secara lafaz dan makna sama seperti hadis yang telah disebutkan tadi, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang demikian itu karena tidak layak bagi seorang pun dari penduduk surga untuk bersedih di dalamnya. Nabi bersabda, kemudian kami beranjak menuju rumah-rumah dan istri-istri kami. Istri-istri kami berkata, selamat datang. Engkau telah datang dengan membawa keindahan dan keharuman yang lebih baik daripada saat engkau meninggalkan kami.